Hong Kong, Tokyo, Amerika, atau kita keliling dunia. Kecil. Pilih aku. Sayang, pilih saja aku. Nih, pegawai negeri. Rumah sederhana di Perumnas. Anak cukup puasa. Dapat pensiun lagi. Dua-dua pak, sabarlah dulu. Aku bingung mau pilih yang mana. Jangan bingung, oi. Jangan bingung, oi. Pilih saja saudara. Kecil pilih teman gampang, udah gede pacar banyak, sekarang pilih jodoh aja sih.